balik dinding, mengecut lari terkencing-kencing. Dikam dari belakang, lawan lengan diterjang. Kasat kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, mengecut lari terkencing-kencing. Dikam dari belakang, lawan lengan diterjang.